hari. Biarkan saja Bapak polisi, biarkan saja. Wow, oh. Kami The Jackmania sedang beraksi untuk pendukung Persija. Ski naik metro mini, kami enggak peduli. Meski Pak polisinya sensi, setelah pelakon di kami. Polisi yang baik hati, tolong jangan suruh turun kami. Kami juga tak mengerti semua aturan di kota ini. Biarkan saja Bapak polisi, biarkan saja. Wow, oh. Kami The Jackmania sedang beraksi untuk pendukung Persija. Ski naik metro mini, kami enggak peduli. Meski Pak polisinya sensi, selalu pelakon di kami. Pelatih kami.